Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya bait-bait qasidah yang disusun oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami dan dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Hadi rahimahullah ta'ala, di mana dalam bait qasidah tersebut demikian pula penjelasan dari Syekh Zaid menerangkan kepada kita tentang hakikat dari dunia, tentang cepatnya dunia, dan itu merupakan salah satu sebab, yaitu pengetahuan tentang seseorang tentang hakikat dunia merupakan salah satu sebab yang menguatkan seseorang untuk bersikap zuhud terhadap perkara dunia. Zuhud dalam artian meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirah seseorang, bukan meninggalkan dunia secara keseluruhan, namun apa yang dia pandang tidak membawa manfaat untuk kehidupan dia di kehidupan akhirah, dia tinggalkan. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Thariqul Hijrotain, secara makna beliau menyebutkan tentang tiga hal ini, yaitu hal-hal yang bisa menguatkan seseorang untuk bersikap zuhud dalam perkara dunia. Yang pertama adalah seorang hamba itu mengetahui tentang hakikat dunia, bahwasanya itu semua akan hilang, akan lenyap, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat-ayat yang telah kita sebutkan. I'lamu annamal hayatid dunya annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama sali ghaitsin ajabal kufar nabatuhu summa yahiju fatarah musfarran summa yakunu hutama. Dunia itu seperti air hujan yang menjadi kagum orang-orang kafir, disebabkan karena apa yang ditumbuhkan dengan sebab turunnya hujan tadi, ya, tanam-tanaman di muka bumi kemudian dia hijau, indah, ya, berkembang, kemudian setelah itu menguning, kemudian menjadi kering. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amuna lailan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Dunia itu seperti hujan yang menumbuhkan tanaman di muka bumi yang hasilnya dimakan oleh hewan ternak, manusia, ya, sampai ketika dunia itu mengambil puncak keindahannya, maka datang perkara Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba, ya, seolah-olah apa yang terlihat indah itu tidak ada sebelumnya, ya. Demikian pula beliau menyebutkan firman Allah, wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha hasyiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dalam surat Al-Kahf, ya. Berikanlah permisalan kehidupan dunia itu seperti air yang Allah turunkan dari awan, kemudian bercampur dengan menumbuhkan tanam-tanaman di muka bumi. Lalu tanam-tanaman itu menjadi hijau, indah, kemudian setelah itu menguning, lalu layu dan mengering, yang diterbangkan oleh angin. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menamakan dunia itu seperti mada'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kaum muslimin, manusia untuk tertipu dengan kenikmatan yang sesaat itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan tentang buruknya akibat dari orang-orang yang tertipu dengan kenikmatan yang sesaat. Kemudian dia mendahulukan kehidupan dunia dan lalai dari kehidupan akhirah. Dalam Musnad Al-Imamu Ahmad dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasalam memisalkan dunia itu dalam sabdanya, "Inna mat'ama ibni Adam qad duriba mathalan lidunya wa in qazzahahu wa malahahu fangdur ila ma yasiru." Sesungguhnya makanan anak manusia, anak Adam, itu telah dijadikan sebagai contoh permisalan untuk dunia. Dan bagaimanapun seorang itu membentuk makanan, memberikan warna terhadap makanan yang akan dia konsumsi, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Fangzur ila ma yasiru." Maka lihatlah menjadi apa setelah itu makanan tersebut. Itulah permisalan dunia. Disebutkan oleh Al-Imamu Ahmad dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini poin pertama yang menjadikan seseorang itu mampu untuk bersikap zuhud terhadap perkara dunia. Yang kedua adalah pengetahuan seseorang tentang apa yang ada di hadapannya. Sebuah negeri yang lebih besar dari kehidupan dunia yang dia jalani sekarang. Sebuah negeri, sebuah kehidupan yang kekal, lebih besar dibandingkan dengan dunia yang dia tinggali sekarang. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang pernah kita sebutkan, "Wallah madunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur bima yarji." Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirah melainkan hanyalah seperti seseorang mencelupkan jarinya ke lautan yang luas, maka lihatlah dengan apa jari itu kembali. Air yang menempel pada jari itu adalah dunia, adapun air yang di lautan adalah kehidupan akhirah. Maka kata Ibnu Qayyim dalam penutup poin yang kedua ini, "Fazahid fiha bimanzilati rajulin fi yadihi dirham." Maka seorang yang bersikap zuhud di kehidupan dunia itu kedudukannya seperti seorang yang di tangannya ada satu uang dirham, uang perak. Kilalah, maka dikatakan kepada orang itu, "Utruhu, lemparkan uangmu itu." "Walaka iwaduhu mi'atu alfi dinarin," ya, masalan, "maka engkau akan mendapatkan ganti dari uang dirham yang engkau lemparkan tadi," ya, "dengan apa?" "Dengan 100 ribu dinar, 100.000 uang emas misalnya. Fa'alqahu fi yadihi raja'a dzalikal iwad, maka dia lemparkan apa yang ada di tangannya karena mengharapkan ganti yang lebih baik dari apa yang ada di tangannya. Fazahid fiha likamali raghbatihi fima huwa a'dhu minha zahida fiha. Maka seorang yang bersikap zuhud terhadap di kehidupan dunia disebabkan karena sempurnanya harapan dia terhadap apa yang lebih besar, apa yang lebih agung dari apa yang ada di tangannya, apa yang ada di hadapannya, maka dia akan mampu untuk bersikap zuhud, meninggalkan hal-hal yang tidak diperlukan untuk kehidupan akhirahnya. Ya. Itu poin yang kedua yang menguatkan seseorang untuk bersikap zuhud dalam perkara dunia. Dia mengharapkan sesuatu yang lebih besar sebagai ganti apa yang dia tinggalkan di kehidupan dunia. Poin yang ketiga adalah pengetahuan dia bahwa sikap zuhudnya dia itu di kehidupan dunia tidaklah mencegah sedikit pun apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya di kehidupan dunia. Dan sebaliknya, semangatnya dia, tamaknya dia di kehidupan dunia tidak akan membawa manfaat untuknya apa yang tidak diterapkan untuknya di kehidupan dunia. Karena segala sesuatu itu telah Allah Subhanahu wa taala catat, telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka yang demikian itu, dengan yang demikian, dengan keyakinan yang dia miliki terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, akan ringan baginya untuk bersikap zuhud dalam perkara dunia. Akan menjadi lapang dadanya. Dan dia mengetahui segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala catat, tetapkan untuknya, pasti akan datang kepadanya. Ini tiga hal yang membantu seseorang untuk bersikap zuhud dalam perkara dunia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan bait-bait qasidah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami. Beliau mengatakan, rahimallah, laqad nazaru qaumun bi'ainin basirah ilaiha falam yagrurhumu bihtialiha. Sungguh suatu kaum memandang, memperhatikan dengan pandangan ilmu, pandangan basirah kepada dunia, maka mereka tidak tertipu dengan, tidak terbawa dengan tipuan-tipuan dunia. Ulaika ahlullah haqqan wa khisbuhu lahum jannatul firdausi irsan wa yalaha. Mereka adalah ahlullah, para wali-wali Allah, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, orang-orang khususnya pilihannya Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Mereka mendapatkan surga firdaus, ya. Duhai, alangkah besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka. Wa mala ilaiha al-kharun li jahlihim falamma nitma'annu arsaqathum nibaluha. Dan golongan yang lainnya condong kepada perkara dunia disebabkan karena kejahilan mereka. Jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala, jahil terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib mereka tunaikan. Demikian pula jahil terhadap hakikat dunia. Falamma nitma'annu arsaqathum binibaluha. Maka ketika mereka merasa tenang dengan kehidupan dunia, maka panah-panah dunia itu meluncur mengarah kepada mereka, ya, menjadi sasaran bidiknya. Ulaika qaumun atharuha fa'ukibu bihal khizya fil ukhra wa dzaku wabalaha. Mereka adalah suatu kaum yang lebih mendahulukan dunia, maka mereka mendapatkan akibat yang buruk dengan sebab dunia, dengan kerendahan di kehidupan akhirah. Mereka mendapatkan akibat yang buruk, ya, merasakan akibat buruk di kehidupan akhirah. Kata Asih Zaid bin Hadi, beliau mengatakan, hadhil abyat al-abyatul arba'ah tubayyinu lana bi'idokhin aksamal khalki min khaythul amali wal masir. Bait-bait empat ini menjelaskan kepada kita dengan menjelaskan kepada kita tentang pembagian manusia, makhluk dari sisi amalan, demikian pula tempat kembalinya. Fal qismul awal khalqun min khalqillah sabaqat lahum minallahil husna. Golongan yang pertama, bagian yang pertama adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka kebaikan. Wa kutibat lahumus sa'adah. Mereka telah ditetapkan merasakan kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan. Fawukifu litamyiz bainal huda wadh-dhalal. Maka mereka diberikan taufik untuk bisa membedakan antara petunjuk, demikian pula kesesatan. Wal haq wal batil. Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wal ghay wa rusht. Penyimpangan, demikian pula petunjuk. Wadhar wa nafi. Yang mendatangkan madarat dan yang memberikan manfaat. Faqdaru li anfusihim ahsana turuq, maka mereka memilih untuk jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka, jalan yang terbaik. Wartadau laha aqwamal manahij, mereka ridha untuk mereka di kehidupan dunia jalan yang paling lurus. Fa'amilu bi ta'atillah ala nurin minallah yarjuna thawaballah. Maka mereka beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, di atas ilmu. Yarjuna thawaballah. Mereka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Taraku maksiatullah ala burhani minallah yakhafuna iqaballah. Mereka meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas bukti, tunjuk ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena khawatir terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Fahumul uqala wal ghuraba alladzina yuslihuna idza fasada an-nas. Maka merekalah orang-orang yang berakal, merekalah orang-orang yang terasing, yang mereka melakukan perbaikan ketika manusia melakukan kerusakan. Wa yuslihuna ma afsadan nas, mereka memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Wa hum awliya Allah haqqan alladzina qala fihim, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Ya Allah berfirman tentang mereka, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak pula bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan busyra, berita gembira di kehidupan dunia, demikian pula di kehidupan akhirah. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul azim. Demikianlah demikian itu adalah kemenangan yang besar. Wahum hizbur rahmani sidqan alladzina qala fihim. Dan mereka adalah golongan Ar-Rahman, golongan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Yang Allah berfirman tentang mereka, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Merekalah golongan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah adalah orang-orang yang beruntung. Wa hum alus sabat wal istiqamah allazi maddahahum rabbuhum biqaulihi. Demikian pula mereka adalah orang-orang yang kokoh, yang istiqamah. Ya Allah puji mereka dengan firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhaf wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat akan turun atas mereka. Para malaikat mengatakan, jangan kalian takut, jangan kalian sedih, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong kalian di kehidupan dunia dan akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan untuk jiwa kalian, diri kalian. Demikian pula kalian berhak untuk meninggalkan apa yang tidak kalian inginkan. Nuzulam min ghafurir rahim. Yang itu semua diturunkan dari zat yang maha pengampun lagi maha rahmah. Wahum ahlullah wa ibaduhu. Demikian pula mereka adalah golongan Allah dan hamba-hambanya. Allah berfirman, wa ibadur rahmani alladzina yamsuna alal ardi hauna. Dan para hamba-hamba Ar-Rahman yang mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan tawadu, rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan jika orang-orang jahil berbicara kebatilan tentang mereka dengan mereka, mereka mengatakan sesuatu yang selamat, terkandung padanya keselamatan, selamat dari dosa, selamat dari membalas ucapan mereka dengan sesuatu yang sama dengan kejahilan pula. Ya. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang melalui malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud, dalam keadaan berdiri, yakni menegakkan salatul lail. Ya. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna azaba jahannam inna azabaha kana ghorama. Dan mereka orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, palingkanlah kami dari azab jahannam, yaitu dengan dihindarkan dari sebab-sebab yang mengantarkan kepadanya. Demikian pula dipalingkan dari azab jahannam dengan cara diampuni dari dosa-dosa yang telah terjadi. Ya. Sesungguhnya azab jahannam itu demikian buruk. Ya. Inna hasa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Ya. Ini disebabkan karena sangat butuhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadihi sifatul qaum. Maka ini adalah sifat kaum yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam golongannya. Wa tilka a'maluhum, itulah amalan mereka. Wa jazaohum jannatun tajri min tahtihal anhar. Balasan untuk mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Fiha ma la ainun ra'at, yang pada surga tersebut ada sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udunun samiat, demikian pula belum pernah terdengar oleh telinga mereka. Wala khatarun ala qalbi bashar minal khalqi, demikian pula belum pernah terbetik dalam kalbu manusia. Wala yafutuna annaku la zaiman, maka janganlah terluputkan untuk kita mengatakan dalam doa-doa kita, Allahumma la takhrimna khaira ma indaka minal fadli wal ihsan bisyari ma indana minat taksir wal isyan. Ya Allah, janganlah engkau haramkan kebaikan yang ada pada sisi, yang ada di sisimu, berupa keutamaan, demikian pula perbuatan ihsan, dengan sebab keburukan, kejelekan yang ada pada sisi kami, yang ada di sisi kami, berupa kekurangan, berupa amalan kemaksiatan. Ya. Maka dari apa yang disebutkan oleh beliau tentang golongan pertama, maka seharusnya membuat antum semua, ya, merasakan keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum, ya, sebagai seorang penuntut ilmu, ya. Itu merupakan modal dasar, ya. Modal dasar yang disyaratkan oleh beliau, Syekh Zaid bin Hadi, demikian pula Syekh Habib bin Ahmad Al-Hakami, tentang seorang bisa selamat di kehidupan dunia dan akhirah, ya. Disebutkan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, demikian pula dari sahabat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang Allah cintai, ya, dari kalangan manusia, orang-orang yang Allah berikan kekhususan kepada mereka. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum? Wahai Rasulullah, siapakah mereka? Qal, kata Nabi alaihi salatu wasalam, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, ahlullah wa khasatuhu. Mereka adalah golongan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang khususnya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka dalam hadis yang telah kita sebutkan, Rasulullah alaihi salatu wasallam menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang menjadi wali-walinya, ya. Disebutkan dengan kata ahlin, berasal dari kata ahlu, dibentuk jamak jadi ahlin, ya. Namun itu bukan jamak mudzakkar salim, ya, bukan jamak mudzakkar, tapi mulhaq bi jam'i mudzakkar salim, ya. Kenapa dibentuk jamak? Karena jumlahnya banyak, ya, jumlahnya banyak. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapakah mereka dalam hadis? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahli Al-Quran, yaitu orang yang menghafal Al-Quran, beramal dengannya, kemudian mereka membaca pada malam hari, di penghujung siang hari, dalam ibadah mereka, ya, ya. Dan seseorang dikatakan masuk dalam golongan ini, qari'ul Quran, dalam hadis yang telah kita sebutkan, kapan? Ketika mereka juga ternafikan dari perbuatan kemaksiatan, apakah yang sifatnya batin maupun yang zahir, ya. Berusaha untuk membersihkan dirinya dari perbuatan dosa secara zahir, demikian pula batin, menghiasi amalan mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan enggak cukup hanya sekedar membaca, ya. Demikian pula sampai mereka beramal dengan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, kemudian berhenti ketika mengetahui tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya di dalam Al-Qur'an. Kemudian dia pun berakhlak dengan akhlak-akhlak yang dituntunkan, dibimbingkan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Orang-orang yang Allah berikan kepada mereka, kami berikan kepada mereka Al-Kitab, mereka membaca Al-Kitab dengan sebenar-benar bacaan. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Ahlullah wa khasatuhu, maknanya adalah hum awliya'ullah alladzina ikhtassahum bimahabbatihi wal inayah bihim. Ya. Mereka adalah para wali-wali Allah yang Allah khususkan mereka dengan kecintaannya, perhatiannya kepada mereka. Ya. dinamakan dengan ahlullah wa khasatuhu, karena Allah subhanahu wa ta'ala hendak memuliakan mereka. Allah muliakan mereka. Allah khususkan sebagian hamba-hambanya. Allah ilhamkan untuk mereka dengan amalan yang paling utama, sampai Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat mereka. Yahtasu birahmatihi mayasha' wallahu dzul fadlil adzim. Allah khususkan dengan rahmatnya siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha memiliki keutamaan yang besar. Ya. Maka hadis, ya, hadis yang telah kita sebutkan, dorongan besar, ya, untuk seseorang berusaha untuk menghafal Al-Quran, memurojaahnya, ya, kemudian berusaha untuk mengamalkan hal-hal yang terkandung di dalamnya, apakah berupa perintah maupun larangan. Demikian pula pada hadis yang telah kita sebutkan terkandung padanya isyarah tentang celaan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Ya, meninggalkan Al-Quran. Yang disebutkan oleh para ulama bentuk meninggalkan Al-Quran itu diantaranya adalah, ya, meninggalkan membacanya, meninggalkan menghafalnya, meninggalkan tadabbur, beramal dengan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ya, demikian pula meninggalkan istisfa, ya, menjadikan Al-Quran sebagai obat, apakah obat kalbu maupun obat badan. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kata Syekh Zaid bin Hadi, wa ammal qismu tsani, adapun golongan yang kedua, fahum alladzina kutiba alaihim asyqa fil azal, mereka adalah orang-orang yang Allah tetapkan mendapatkan kesengsaraan sejak zaman azali, zaman dahulu, ya. Dzalika li'annahum laysu lil khairi ahlan, yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak pas untuk mendapatkan kebaikan. Wala lisolati maudian, bukan tempat untuk mendapatkan kebaikan, solehan. Qaumun lam yamtasilu lillahi amran, suatu kaum yang mereka tidak melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yajtanibu lahu nahyan, demikian pula mereka tidak menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakbalu min ambiyaihi wa rusulihi taujihan wa nushan, demikian pula mereka adalah orang-orang yang tidak menerima dari nabi-nabinya, para rasulnya, arahan, nasihat. Qaumun da'ufat uquluhum, suatu kaum yang lemah akal-akal mereka. Wasafat nufusuhum, jahil jiwa-jiwa mereka. Falam yumayizu baina haqqin wa batil, mereka tidak mampu membedakan antara yang hak dan batil. Wala baina dharin wa nafi, tidak pula mampu membedakan antara hal-hal yang mendatangkan madharat atau mendatangkan manfaat. Ya. Yatajarrauna 'alal ma'asi, mereka berani untuk melakukan amalan kemaksiatan. Wa yatanakkabuna tha'at, mereka meninggalkan ketaatan. Li'annahum atharu dunya wa qaddamuha, karena mereka lebih mendahulukan dunia, ya. Warakanu ilaiha wa adzamuha, mereka condong dan terlalu menganggap besar perkara dunia. Wa gharrathum bizakhrafiha wa jimaliha, fansa'u ilaiha wa karramuha, mereka tertipu dengan perhiasan keindahan dunia. Mereka bersegera untuk menuju perkara dunia. Mereka bersikap dermawan terhadap hal-hal yang sifatnya keduniaan. Fahum fi ghaihim ya'mahun wa fi raibihim yataraddadun, mereka terus-menerus di atas penyimpangannya. Mereka terus-menerus di atas keraguannya. Wa sayalamuna alladzina zalamu ayyamun qalibin yang qalibun, maka niscaya orang-orang yang zalim akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, sebagai bentuk, ya, nasihat dalam mukaddimah, ya, kitab Riyadhus Shalihin, ya, dalam masalah ini, untuk seseorang itu bersikap zuhud dalam perkara dunia, dan syair ini dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, innalillahi ibadan futona. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki para hamba yang cerdik. Tolakud dunya wa khawful fitana. Mereka meninggalkan dunia karena khawatir terhadap fitnah ujian yang ada di dalamnya. Nadaru fiha falam ma'alimu. Mereka melihat, memperhatikan apa yang ada di dalam dunia. Maka ketika mereka mengetahui, annaha laysat li hayyin watana, bahwasanya dunia itu bukan tempat hidup, negeri yang akan terus mereka tinggali. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna. Mereka menjadikan dunia itu seperti lautan yang luas. Ya. Kemudian mereka mengambil amalan-amalan soleh sebagai perahu, sebagai bahtera yang akan mengarungi lautan tersebut. Ya. Demikian pula kata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Bada'i'ul Fawaid. Beliau mengatakan, perhatikan, wa mata ra'aital qalba qad tarhala anhu hubbullah wal istidadu lil liqa'ihi wa halla fihi lil makhluq war ridha wa halla fihi hubbul makhluq war ridha bil hayati dunya wa tumaninah biha fa'lam annaha qad husifa bihi wa mata ra'aital qalba. Kapanpun dan kapanpun ketika engkau melihat suatu kalbu, qatar hala anhu hubbullah wal istidadu li liqa'ih, telah pergi dari kalbu itu kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal istidad li liqa'ih, persiapan untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa halla fihi hubbul makhluk, kemudian hati itu dipenuhi dengan kecintaan terhadap makhluk, waridho bil hayati dunya, ridho dengan kehidupan dunia, watumakninatu biha, merasa tenang dengan kehidupan dunia, fa'lam annaha qad khusifa bihi, maka ketahuilah sesungguhnya dia telah tenggelam. Ya, telah tenggelam dengan perkara dunia. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan pada malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.